Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada bab selanjutnya, di pertemuan yang lewat terakhir kita, di antara poin yang kita bahas adalah ketika muadzin untuk mulai beradzan dan seorang itu ada dalam masjid, maka kata penulis mulakhas fiqhi, tidak sepatutnya dia keluar dari masjid, namun bersabar sampai adzan selesai supaya tidak tersapu dengan setan. Berkaitan dengan penjelasan ini, perkataan semisal sebelumnya telah disampaikan oleh Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala dalam ikhtiarat al-fiqhiyah. Beliau mengatakan, Ibn Taimiyah mengatakan, yustahabu idha akhadal mu'adzinu fil adhani alla yakuma. Ya, dianjurkan. Ya, dianjurkan jika mu'adzin itu mulai beradhan, alla yakuma. Dan seorang itu tidak berdiri keluar dari masjid. Idh fi dhalika tasabuhun bisyaitan. Kata Ibn Taimiyah, karena dalam perbuatan tersebut terdapat tasabuh dengan setan. Dan sebelumnya ini adalah perkataan Imam Ahmad. Dikutip oleh Ibnu Taimiyah, qala Ahmad. Ahmad mengatakan, la yakumu awwala ma yabtadi'u. Maka hendaknya seorang itu tidak berdiri keluar dari masjid pada awal pertama muadzin memulai adzan. Wayasbir qalilan, hendaklah dia bersabar sebentar, karena adzan juga tidak lama. Ya, kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, babun fi syurutis sholati, bab tentang syarat-syarat sholat. Syarat lughatan dalam bahasa Arab maknanya tanda. Ya, demikian dikatakan oleh sejumlah ulama. Kita lihat di antara yang lain adalah Syaikh Sa'id Al-Qahtani di kitab beliau Shalatul Mukmin. Namun disampaikan oleh Syaikh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala, bahasanya ini satu hal yang kurang tepat. Dibedakan antara syaratun dengan bi sukun ra dan syaratun dengan fathahnya ra. Maka kalau syaratun maka jamaknya asyrat, artinya tanda, asyratu sa'ah. Tapi kalau syaratun, jamaknya syurut. Nah, maknanya secara bahasa sesuatu yang harus. Nah, maknanya lughatan adalah lazim, sesuatu yang harus. Maka beda antara syaratun yang jamaknya asyrat dengan syaratun yang jamaknya syurut. Maka bab tentang syarat sholat ini, syaratun jamaknya syurut, bukan syaratun yang jamaknya asyrata. Kemudian secara syariat atau lebih tepat secara istilah, mayalzam min adami al-adam, sesuatu yang berkonsekuensi jika dia tidak ada, maka masuk tidak ada. Syarat sholat wudu, jika wudu tidak ada, maka sholat tidak ada. Walayalzam min wujudihi wujudud wala adam lidatihi. Namanya syarat itu, walayalzam tidaklah mesti kalau syarat itu ada, maka tidaklah mesti maksudnya itu ada atau tidak ada dengan sendirinya. Ini syarat sholat wudu, kalau ada wudu belum tentu ada sholat. Boleh jadi setelah berwudu itu tidur. Nah, yang ada malah tidur karena wudu hendak tidur. Sehingga syarat salat adalah ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha, sesuatu yang menjadi keabsahan salat itu tergantung dengannya. Ma'al imkan, dan ini adalah keabsahan itu tergantung dengannya, ma'al imkan jika memungkinkan. Artinya bisa dinego. Jika tidak memungkinkan ya sudah tidak apa-apa. Maka sholat memiliki sejumlah syarat, sholat tidak sah kecuali terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Jika semua syarat itu tidak ada atau sebagiannya tidak ada, maka sholat tidak sah. Di antaranya adalah yang pertama adalah tibanya waktu sholat. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa 103, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga salat itu menjadi kewajiban orang-orang yang beriman, diwajibkan dengan memiliki waktu. Ay mafrudan, diwajibkan, fi awqatin muhaddadatin, di waktu yang telah ditentukan. Taukid sama dengan tahdid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu salat, waqatallahu salata, maknanya semakna dengan kalimat annallaha subhanahu haddada laha waqtan minaz zaman. Jadi Allah telah tentukan satu waktu untuk waktu-waktu untuk salat. Dan kaum muslimin sepakat bahwa salat lima waktu itu memiliki waktu tertentu yang terbatas. Yang la tujzi'u qablaha, salat tidak sah jika dikerjakan sebelum waktunya tiba. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, as-salatu laha waqtun syaratallahu laha la tasihu illa bihi. Salat itu punya waktu yang Allah jadikan sebagai syarat, tidaklah sah salat kecuali dengan terpenuhnya waktu tersebut. Dan salat itu baru wajib dengan tibanya waktu. Mengat firman Allah Ta'ala, tegakkanlah sholat lituluki syamsi, ketika matahari bergeser, yaitu ke barat. Dan para ulama sepakat tentang keistimewaan mengerjakan sholat di awal waktunya secara umum, menimbang ayat ini. Ayat mengatakan, tegakkan sholat dengan bergesernya matahari, berarti di awal waktu. Dalil yang lain dianjurkannya secara umum, secara global, sholat di awal waktu di samping surat Al-Isra 78 adalah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Demikian juga Ali Imran 133, wasari'u ila marfiratim mirabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan, untuk menyambut ampunan dari Rabbmu. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Di surat Al-Waqi'ah, dan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, mereka itulah orang-orang yang dekat di sisi Allah. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal apa yang paling Allah cintai. Maka Nabi katakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Di lafaz yang lain namun lemah, namun ta'if, as-salatu fi awali waqtiha. Namun banyak ulama memaknai as-salatu ala waqtiha di sini, maknanya adalah salat pada awal waktunya. Kemudian dalil yang lain firman Allah, jagalah salat. Dan di antara bentuk menjaga sholat adalah mengerjakan sholat pada awal waktunya. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di buku ini menunjukkan anjuran untuk mengerjakan sholat di awal waktu, dan ini fil jumlah secara global. Nanti rinciannya ternyata ada sejumlah sholat yang tidak dianjurkan dikerjakan di awal waktu. Maka sholat yang wajib itu 5 kali dalam sehari semalam, masing-masing sholat memiliki waktu yang cocok yang Allah pilihkan untuk sholat tersebut. Dan itu ya tanasabu, bersesuaian dengan kondisi orang. Sehingga mereka bisa menunaikan sholat tersebut di waktu itu. Dan mengerjakan sholat di waktu tersebut tidak menghalangi mereka untuk melakukan aktivitas yang lain. Bahkan membantu mereka untuk melakukan aktivitas yang lain. Dan menghapus kesalahan yang yusibunaha mereka lakukan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan sholat lima waktu dengan sungai Al-Jari yang airnya mengalir, yang seorang itu mandi darinya. Dalam bahasa Arab beda antara mandi darinya dan mandi di dalamnya. Yartasilu minhu dengan yartasilu fihi. Kalau yartasilu fihi artinya nyemplung ke sungai tersebut. Tapi kalau yartasilu minhu artinya ngambil air. Ke sungai ngambil air, kemudian air itu dipakai untuk mandi. Berarti yartasilu minan nahar. Tapi kalau yartasilu fin nahar, artinya ada sungai, airnya banyak, masuk ke dalamnya, itulah yartasilu fin nahar. Yartasilu minhul insan, seorang itu mandi darinya sebanyak lima kali. Maka tentu tidaklah tersisa min daronihi syai'un, sedikitpun dari daron, sedikitpun dari daki, kotoran, keringat yang ada di badan. Namun Nabi cuma mengatakan tidak tersisa dakinya, artinya bersihlah dakinya. Padahal kotoran badan itu banyak, tidak hanya daki, boleh jadi daki, koreng atau yang lainnya. Namun yang bersih Nabi katakan daki saja. Ini mengisyaratkan bahasanya sholat lima waktu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Yang besar-besar, yang masalah yang lebih besar, koreng, itu enggak hilang dengan hal itu. Nah inilah, berikut ini adalah waktu-waktu sholat, kama yali sebagai berikut. Yang pertama beliau mulai dengan sholat duhur. Kenapa dimulai dengan sholat duhur? Jawabannya mengikuti pengajaran Jibril. Ketika Jibril mengajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sholat, awal waktu dan akhir waktu, beliau mulai dengan sholat duhur. Beliau mulai dengan sholat duhur. Maka banyak ulama dalam di buku-buku fikih, pembahasan waktu sholat dimulai dengan sholat duhur. Ta'asyan bi Jibril. Dalam rangka meneladani Jibril yang ngajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu sholat dengan praktek sholat secara langsung selama dua hari. Di hari pertama adalah awal waktu dan hari kedua adalah akhir waktu. Itu dimulai pelajarannya dari sholat duhur. Maka sholat duhur waktunya dimulai dengan bergesernya matahari. Zawalu syams maknanya mailuha ilal maghrib. Condongnya matahari ke arah barat, an khatil musamatah dari garis lurus. Garis lurus, maksudnya dari tengah langit. Zawal itu sama dengan duluk yang disebutkan dalam ayat, aqimis sholat lidhuluki syamsi. Tegakkanlah sholat ketika matahari telah bergeser, itu bergeser ke barat. Dan zawal itu diketahui dengan munculnya bayang-bayang di sisi timur satu benda setelah hilangnya bayang-bayang tadi di sisi barat. Kemudian waktu sholat duhur ini memanjang sampai bayang-bayang sesuatu sama panjangnya dengan panjang sesungguhnya. Dan berakhirlah waktu duhur dengan hal itu. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu duhur jika matahari telah zawal sampai wakana dhilu rajul katulihi, sampai panjang seseorang yaitu bayang-bayang seseorang seperti sama dengan tinggi orang tersebut, diriwayatkan oleh Muslim. Dan dianjurkan menyegerakan sholat duhur di awal waktu kecuali jika cuaca sangat panas, maka dianjurkan untuk ditunda sampai hilangnya panas. Bahasa Arabnya yang kasir al-har, sampai patah-patahlah si panas, sampai hilanglah, redalah panasnya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaddal haru, jika cuaca itu sangat terik, sangat panas, fa'abridu bis salati, maka kerjakanlah salat di waktu yang sudah dingin. Karena syiddatal har, karena cuaca yang sangat panas di siang hari adalah bagian dari nyala api neraka. Maka itu cuma dikasih sedikit cipratan nyala api neraka. Kemudian sholat asar dimulai waktunya dengan berakhirnya waktu zuhur. Ketika bayang-bayang setiap benda sama dengan bendanya, kemudian memanjang ila isfari syams, sampai matahari menguning, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Pendapat yang lain mengatakan sampai matahari tenggelam. Non pendapat yang diambil oleh penulis tidak sampai matahari tenggelam. Cukup ketika matahari telah demikian kelihatan kuning. Yang ini kurang lebih ketika bayang-bayang benda dua kali panjang bendanya. Dan dianjurkan untuk disegerakan di awal waktu, dan sholat asar sama dengan sholatul wusta yang Allah tegaskan tentang istimewanya dalam firman-Nya, hafidhu ala salawati wa sholatil wusta. Perhatikanlah lima sholat, terutama sholat yang pertengahan. Dan terdapat dalam sejumlah hadis bahasanya sholat yang pertengahan adalah sholatul asri. Maka pendapat yang dipilih oleh penulis Mulakhus al-Fiqhi, waktu sholat asar itu cuma sampai kuningnya matahari, tidak sampai tenggelamnya, sebelum tenggelamnya matahari. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat kita katakan sholat asar, waktu sholat asar itu ada dua macam. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu ittirar. Ada waktu untuk orang yang dalam kondisi longgar, dan waktu yang berlaku hanya untuk orang yang terpaksa. Untuk orang yang kondisinya longgar, dia melek, dia tidak tidur, tidak lupa, maka waktu sholat asar cuma sampai isfaru syams, menguningnya matahari. Ya, mungkin boleh jadi tempat kita mungkin sekitar setengah lima atau sekitaran itu, kurang lebih. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu ittirar, waktu yang untuk orang yang terpaksa, karena dia ketiduran, maka bangun-bangun jam 5, maka dia masih sholat pada waktunya. Maka untuk orang-orang yang terpaksa karena ketiduran atau kelupaan, maka waktu sholat asar sampai sebelum tenggelamnya matahari. Jika dikerjakan di waktu tersebut, maka dia dikatakan telah sholat pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib, dimulai waktunya dengan tenggelamnya matahari. Dan yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari adalah tenggelamnya bulatan matahari semuanya. Kalau baru separuh bulatan, atau 3/4 sudah masuk, namun 1/4 masih nongol di atas ufuk, maka belum. Sampai keseluruhan bulatan matahari tenggelam di bawah ufuk. Sehingga bulatan matahari tidak terlihat sedikit pun, la min sahil wa la min jabal, baik dari dataran landai ataupun di dataran tinggi. Kalau dari di dataran landai tidak terlihat, namun kita ketika kita naik bukit kok masih bulatan matahari masih terlihat, maka belum. Dan tenggelamnya matahari juga diketahui dengan datangnya gelap malam dari arah timur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika malam datang min hahuna dari arah timur dan siang itu pergi dari min hahuna ke arah barat, faqad aftara shaim, maka itu adalah waktu buka bagi orang yang berpuasa. Kemudian waktu salat maghrib ini kemudian memanjang sampai tenggelamnya syafaq ahmar, mendung merah. Syafaq maknanya bayadun tukhalituhu humratun, warna putih yang dicampur dengan merah, putih kemerah-merahan. Maka jika thumma tadhabul humrah, maka merah tersebut akan hilang. Ini kelamaan mendung syafaq tadi, merahnya akan hilang. Wayabqa bayadun, dan yang tersisa adalah warna putih yang khalis, murni putih, tanpa tercampur merah. Thumma yaghib, kemudian mendung putih ini pun juga akan tenggelam. Maka bisa dijadikan indikator kalau putihnya itu, mendung putih itu hilang, berarti tentu mendung merahnya telah hilang duluan. Ya, namun untuk berakhirnya waktu maghrib cukup dengan tenggelamnya syafaq ahmar, mendung merah. Ba'dul fuqaha syafaq abiyad. Ini sebagian ulama fikih, waktu salat maghrib berakhir kalau syafaq putih sudah tenggelam. Kalau tidak salah ini pendapat Hanafiyah. Namun jumhur waktu maghrib berakhir dengan tenggelamnya mendung atau mega merah. Dan insya Allah itulah yang lebih tepat. Dan dianjurkan untuk menyegerakan salat maghrib di awal waktunya. Diatkan oleh Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Tirmidzi dari Salamah, si Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib pada saat matahari tenggelam, wa tawarat bil hijab, dan tersembunyilah bulatan matahari bil hijab karena tabir, yaitu ufuk barat. Waqal, dan tentang anjuran salat maghrib di awal waktunya adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in setelah para sahabat. Demikian kata At-Tirmidzi. Kemudian salat isya. Salat isya waktunya dimulai dengan berakhirnya waktu maghrib, yaitu dengan tenggelamnya syafaq ahmar, mendung merah, dan memanjang sampai terbit fajar yang kedua. Namun waktu salat isya ini terbagi menjadi dua macam. Waktu ikhtiarin, waktu untuk orang yang longgar, maka ini cuma memanjang sampai sepertiga malam yang pertama. Waktu itirah, dan waktu untuk orang yang terpaksa, maka itu min tsulutsil lail, dengan berakhirnya sepertiga malam pertama, ila tsulutsil fajr adzani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Dan menunda sholat isya sehingga dilaksanakan di akhir-akhir waktu longgar, waktu untuk orang yang longgar, yaitu sepertiga malam yang pertama, lebih baik jika memungkinkan, jika mudah. Namun jika merepotkan makmum, maka dianjurkan menyegerakan sholat isya di awal waktunya, daf'anil masyakah, dalam rangka mencegah kesulitan. Ya, maka beliau katakan, waktu isya ada dua macam. Waktu untuk orang yang longgar, itulah orang yang melek, orang yang tidak ketiduran, orang yang tidak kelupaan. Maka pendapat penulis cuma berakhir dengan berakhirnya sepertiga malam yang pertama. Yang dimaksud dengan sepertiga malam yang pertama, maghrib sampai subuh dibagi tiga. Ya, maka di mana kalau letak sepertiga malam yang pertama, akhirnya, nah itulah akhir waktu isya untuk lil ikhtiar, untuk orang yang dalam kondisi longgar. Adapun setelah itu sampai terbit fajar, maka itu untuk orang yang itirar, untuk orang yang terpaksa. Ini karena dia baru bangun ketiduran, atau wanita haid yang haidnya berhenti di akhir malam menjelang subuh. Nah, ini itirar untuk orang yang terpaksa. Dan berkaitan dengan sepertiga malam yang pertama atau akhir waktu ikhtiar, ya, maka ada pandangan yang lain yang mengatakan bahasanya waktu ikhtiar ya cuma sampai separuh malam. Karena memang hadis dalam masalah ini memang beragam. Ada satu hadis mengatakan ila thuluthul lail, ada yang mengatakan ila nisful lail. Kalau hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah tegas, itu nisful lail wa salatul isya ila nisful lail. Dan salat isya itu cuma sampai separuh malam. Dan yang dimaksud separuh malam, maghrib sampai subuh dibagi dua. Bukan jam 12 malam. Boleh jadi jam 11 atau boleh jadi 11.15 atau setengah 12 malam. Nah, mengikuti perubahan jadwal maghrib sampai subuh. Dan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya, ya, supaya orang yang tidur itu tidak yastariq, ya, tidak lelap dalam tidurnya, kemudian terlewatlah waktu sholat isya, apalagi pakai pendapat yang cuma sampai sepertiga malam yang pertama. Dan maka hukumnya ngobrol-ngobrol setelah isya. Yang dimaksud al-hadis di sini adalah at-tahadus ma'annas, bincang-bincang dengan orang lain. Kenapa? Karena ngobrol tersebut menghalangi seorang untuk segera tidur, yang jika orang itu segera tidur diharapkan bisa bangun mubakiran di awal, ya, bangunnya bisa di awal-awal pagi. Maka sepatutnya adalah tidur setelah isya mubasyaratan secara langsung, supaya seorang itu bisa berdiri di akhir malam untuk sholat malam, sholat tahajud. Lalu dia tahajud, kemudian sholat subuh pun dengan semangat. Ya, karena Nabi SAW, beliau membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Nah, makruh ini hukumnya, jika begadangan setelah isya itu min ghairi faedah, tanpa ada manfaat. Nah, jika begadang setelah isya itu li ghardin sahin, karena untuk satu tujuan yang benar, untuk hal-hal yang manfaat, wahajatin mufidah, dan ada kebutuhan yang ya, yang memang diperlukan, maka tidak mengapa. Kemudian yang terakhir, sholat subuh, waktunya dimulai dari terbit fajar kedua dan memanjang sampai terbit matahari. Dan dianjurkan untuk disegerakan jika telah betul-betul fajar telah terbit. Inilah waktu sholat lima waktu yang Allah wajibkan. Maka menjadi kewajiban Anda, menjadi kewajiban seorang Muslim untuk takayut, mengikatkan diri dengan waktu-waktu ini. Dengan tidak mengerjakan sholat sebelum waktunya dan tidak pula menunda sholat sehingga sholat baru dikerjakan setelah waktunya berakhir. Karena Allah Ta'ala berfirman, celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholat menurut penjelasan banyak ulama salaf, ahli tafsir masa salaf, yaitu menunda sholat sehingga waktunya berakhir. Demikian juga firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ, maka datanglah setelah mereka khalfun, generasi yang jelek. Mereka menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwat, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam ghoya. Maka mereka masuk dalam ghoya, bisa kita artikan kesesatan, Bisa juga ghoya di sini maknanya adalah satu jurang di neraka. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Yang dimaksud menyanyiakan sholat di antara bentuknya adalah menunda sholat baru dikerjakan setelah waktunya berakhir. Maka orang yang menunda sholat sampai waktunya berakhir Allah sebut dengan sahyan anha, lalai dari sholat. Dan Allah sebut di ayat yang lain menyanyiakan sholat. Lalu Allah ancam dengan mendapatkan wail, celaka dan ghai. Dan ghai, ini tafsiran yang dipilih oleh penulis, wawawadin fi jahannam. Jadi adalah satu lembah, satu jurang di neraka. Namun siapa yang kelupaan sholat atau ketiduran, maka wajib segera mengkodoknya. Dan istilah kodok di sini menimbang waktu untuk orang yang tidak punya udzur. Maka untuk orang yang tidak punya udzur, tidak punya masalah, tentu waktu duhur ya cuma sampai bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Orang yang ketiduran, ya tidurnya jam 10, bangun-bangun jam 4 misalnya, 4 sore misalnya, maka ya, dia segera wajib untuk mengerjakan sholat. Sebenarnya ya jam 4 sore itu adalah waktu duhur untuk dia. Waktu duhur untuk dia. Dan kalau menimbang kondisi normal, maka ini qadha. Kalau menimbang kondisi normal, ini qadha karena di luar waktunya. Meskipun kalau untuk kasus semacam ini, sebenarnya dia tidak qadha. Sebenarnya dia tidak qadha karena jam 4 tadi adalah memang waktu sholat duhur untuknya. Dan menimbang kondisi normal, ini adalah qadha. Karena ibadah yang dikerjakan setelah waktunya berakhir. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang kelupaan sholat atau ketiduran, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Tidak ada kafarah, penghapus dosa untuk kesalahan ini kecuali hanya itu saja, yaitu mengerjakannya. Kemudian wajib bersegera mengkodok sholat yang terlewat alal faur segera. Jangan sampai menunggu tibanya waktu sholat yang serupa dengannya, sebagaimana prasangka sebagian orang awam. Dan ini satu hal yang sangat tersebar di tempat kita. Maka ketika orang kelewatan waktu duhur, sebagian orang mengatakan nanti dikodok waktu duhur esok hari. Kodoknya nunggu datangnya waktu yang serupa di hari berikutnya. Ya, bukan demikian kodok yang benar. Kodok sholat yang benar begitu udzurnya hilang, lupanya hilang, ya langsung sholat seketika itu juga. Maka misalnya ada orang yang pingsan 2 hari, ya, sebagian orang cara mengkodoknya adalah ya nunggu 2 hari, maka ketika subuh barulah, ketika besok datang waktu subuh baru dia subuh 3 kali, ya, subuh sekarang, ya, kemudian qadha yang 2 subuh yang lewat, kemudian nanti duhur, demikian juga duhurnya jadi 3 kali, duhur yang asli sekarang, kemudian 2 hari yang kemarin kelewatan, dan seterusnya. Maka ini disampaikan oleh penulis kalau ini tidak benar, dan itu tidak ada dasarnya dari perkataan ulama. Sehingga beliau disebut ini adalah kama yadhunnu ba'dul awam. Ini tidak dijumpai di kitab-kitab para ulama, pandangan semacam ini. Namun ini ada cuma prasangka sebagian orang awam. Yang benar, misalnya seorang itu ya, pingsan 2 hari, bangun, maka begitu bangun dia kerjakan semua sholat yang tertinggal. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. selesai. Ya. Dia pingsan sebelum subuh, bangun pas isya. Nah, setelah dua hari, ya sudah langsung subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, selesai. Nah, kemudian harus nunggu, nunggu nanti subuh, nanti subuhnya tiga kali, kemudian duhurnya dan nanti duhur tiga kali dan seterusnya. Ini kata beliau adalah prasangka ba'dil awam, sebagian orang awam. Yang benar mubadarah alal faur, bersegera, dan itu alal faur segera. Dan tidaklah demikian juga ketika seorang itu ketiduran kemudian bangun-bangun di waktu terlarang, di waktu terlarangnya sholat, maka tidak perlu ditunda sampai berakhirnya waktu terlarang, namun hendaklah dia kerjakan filhal saat itu juga. Kemudian syarat yang kedua adalah menutup aurat, maka di antara syarat sholat adalah menutup aurat, dan namanya yang disebut dengan aurat adalah matajibu tartiyatuhu, yang wajib untuk ditutupi dan jelek jika dinampakkan. Normalnya orang yang masih normal akan malu jika terlihat. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjid, kenakanlah pakaianmu dalam kau berpakaian setiap kali mengerjakan sholat. Jadi maksud kulli masjid artinya kulli sholatin, setiap kali tidak sholat. Dan Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah mengalami haid, yaitu sudah balik, ila bikhimarin, kecuali jika dia mengerjakan sholat tersebut dengan memakai kerudung. Diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan, mereka para ulama sepakat batalnya sholat orang yang tidak memakai kainnya, padahal dia mampu menutupi diri dengan kain. Lalu dia memilih sholat dalam keadaan telanjang, padahal punya kain. Ulama sepakat, sholatnya batal. Dan tidak ada perselisihan wajibnya menutup aurat saat sholat, baik sholatnya itu bihadrotin nas, sholatnya tersebut dia kerjakan dengan di dekatnya terdapat banyak orang, atau sholatnya itu fil khulwah, bersepi-sepi. Ya, bersepi-sepi. Kalau untuk yang tetap menutup aurat ketika sholat di tempat yang sepi sendiri, ala sahih menurut pendapat yang benar. Maka Ibn Abdul Bar mengatakan kalau wajib menutup aurat saat sholat ketika di situ ada banyak orang, maka itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Gimana kalau di kamar sendirian dan gelap, pas mati listrik, bolehkah sholat isya sambil telanjang? Nah, juga nggak ada siapa-siapa. Nah, listrik mati, di kamar dikunci, telanjang sholat isya. Nah, maka beliau mengatakan, ya tetap wajib menutup aurat, namun beliau mengatakan ala sahih, menurut pendapat yang benar. Maka ini mengisyaratkan adanya khilaf ulama. Dasarkan hadis Muawiyah ibn Haida al-Kushairi, Nabi mengatakan, jagalah auratmu, jangan sampai terbuka, dilihat orang atau dipegang oleh orang, kecuali terlihat oleh istrimu, auma malakat yaminuk, atau budak perempuanmu. Maka aku tanyakan, wahai Nabi, jika kan al-qaumu ba'dhum fi ba'din, jika orang itu berada di kerumunan banyak orang, maka Nabi katakan jika engkau mampu, tidak ada yang melihatnya seorang pun, maka lakukanlah, jangan ada seorang pun yang bisa melihatnya. Wahai Nabi, jika salah satu kami sendirian dalam kamar sepi, tidak ada siapa-siapa, boleh enggak buka-bukaan? Allahu ayustahya minhu minan nas, anda lebih berat malu kepada Allah daripada malu kepada manusia, kata Nabi. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dan Allah menyebut buka-buka aurat itu dalam Al-Quran, Allah sebut dengan perbuatan keji. Itu firman Allah Ta'ala tentang orang-orang kafir Quraisy yang tawaf sambil telanjang. Atau orang-orang kafir yang tawaf sambil telanjang. Orang-orang jahiliyah yang tawaf sambil telanjang, bukan orang Quraisy ya, namun orang Arab jahiliyah. Wa idza fa'alu fahisyatan, jika mereka melakukan perbuatan yang keji, yaitu tawaf sambil telanjang. Qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami jumpai inilah warisan leluhur kami. Wallahu amarona biha, dan Allah memerintahkan kami untuk melakukan hal itu, tawaf sambil telanjang. Maka mereka menyampaikan dua alasan. Alasan tradisi dan budaya warisan leluhur. Kemudian alasan yang kedua adalah alasan agama. Maka Allah koreksi dan Allah bantah alasan yang kedua. Dan Allah diamkan alasan pertama, menunjukkan kalau Allah membenarkannya. Ini, kalau itu warisan leluhur, memang betul. Leluhur mengajari kayak gitu. Namun kalau itu perintah Allah, maka itu tidak benar. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memerintahkanmu untuk melakukan perbuatan yang keji, yaitu tawaf sambil telanjang. Maka di ayat ini di surat Al-A'raf 28 di sini kita jumpai pelajaran, kalau orang kafir ngomong yang benar ya katakan benar. Enggak kemudian karena mentang-mentang orang kafir yang ngomong salah, enggak. Dia orang kafir ini beralasan dengan dua alasan, maka kita katakan alasan pertama Anda betul, memang leluhurmu memang ngajari seperti itu, tawaf sambil telanjang. Namun alasan Anda yang kedua, maka itu mengada-ada. Maka ucapan orang kafir, ucapan orang yang kita benci, ya kita tidak kemudian kita ya orang Jawa bilang kita generalisir, kita kebiak-uyah, salah semua, Anda. Bukan demikian sikap adil, namun sikap insaf, sikap adil, meskipun yang ngomong orang yang tidak kita sukai, maka sikap adil adalah tafsil. Mana yang benar ya kita katakan itu omongan yang benar, mana yang keliru kita katakan omongan yang keliru. Kebencian kita dengan seseorang tidak boleh menyebabkan kita melakukan generalisir. Wah, pokoknya semua, pokoknya kalau itu berasal dari Anda, maka itu salah semua. Maka mereka orang Arab jahiliyah, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, dan mereka beranggapan kalau itu bagian dari Islam, bagian dari agama. Namun aturan tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang di masa jahiliyah tidak berlaku untuk Quraisy, untuk ahlu Mekah. Itu berlaku untuk orang di luar ahli Mekah. Mereka yang punya keharusan toh kalau mau tawaf harus sambil telanjang menanggalkan pakaian pakaiannya, kecuali dapat pinjaman dari kainnya ahlu Mekah. Ketika sampai ke Mekah kemudian punya kenalan atau apa minta untuk dipinjami, maka kemudian dapat pinjaman, maka bisa tawaf tanpa kondisi telanjang. Namun jika dia bukan orang Mekah dan tidak dapat pinjaman, maka tidak ada pilihan dalam aturan agamanya orang jahiliyah, tidak boleh tidak tawafnya sambil telanjang, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan jika mau di otak-atik, maka mereka punya alasan untuk otak-atik masalah itu. Ini kita di Masjidil Haram, tempat suci, di rumah Allah yang suci. Masa kita tawaf dengan pakaian yang kita pakai untuk berbuat maksiat dan dosa. Nah ini pakaian yang dipakai untuk maksiat dan dosa, maka tidak layak untuk dipakai di tempat suci, suci di samping rumah Allah yang suci. Selayaknya ditanggalkan. Selayaknya ditanggalkan dan tidak dipakai, itu otak atiknya. Otak atik, logika untuk membenarkan perbuatan tersebut. Maka membuka aurat dan melototi aurat orang lain, tentu ini yajur ila syarin khatirin, menuju pada kejelekan yang sangat berbahaya. Dia adalah sarana untuk terjumus dalam perbuatan zina, wahadmil akhlak, dan hancurnya moralitas. Maka kalau kita lihat kasus-kasus perzinaan, pemerkosaan, maka apa mukadimahnya? Habis nonton video porno, habis nonton ini, Maka beliau katakan semacam itu. Maka melihat aurat orang itulah sarana untuk terjadinya pemerkosaan, terjadinya perzinaan. Kama huwa musyahadun, sebagaimana kita saksikan di masyarakat yang mutahallalah, yang telah terurai sudah moralnya, sudah rontok semua moralnya. Alati do'at karomatuha, yang sudah terbuang kemuliaannya. Wahadamat akhlaqiyatuha, dan hancur sudah moralitasnya. Maka tersebarlah luas di masyarakat tersebut radilah perbuatan-perbuatan yang hina, yaitu zina, aborsi, ya, kau mau telat haid, itu banyak di lampu merah, telat haid, apa itu? Aborsi, ya, bisnis aborsi. Dan itu demikian marak di lampu merah kota Jogja, ya. Ya, maka menunjukkan demikian parahnya moralitas di sekeliling kita. Ya, karena cuma gaulnya dengan orang-orang baik saja saya enggak tahu, ya. Namun itu menunjukkan demikian rusaknya. Dan ternyata kalau dilihat nomor-nomor yang ditawarkan itu macam-macam, berarti pelaku bisnisnya banyak ini. Nomor yang ini telat haid, ini telat bulan, ini apa? Wah. Nomornya beda-beda, berarti pelaku bisnisnya banyak, pemain bisnisnya banyak. Bisnis aborsi. Dan ini semua adalah ya, ketika akhlak moralitas lah hancur. Wa adimat fihal fadilah. Maka sikap-sikap luhur, kemuliaan, menjaga kehormatan dan yang lainnya hilang. Ini semua berawal dari kasful aurat dan an-nadhar ilaiha. Aurat dibuka-buka, kemudian ada konsumen penontonnya. Fa satrul aurat, maka menutup aurat adalah mempertahankan ya, sifat-sifat mulia, dan berarti mempertahankan moralitas. Oleh karena itu setan sangat antusias untuk memprovokasi manusia agar membuka auratnya. Dan Allah telah ingatkan kita dengan semangatnya setan ini dalam firman-Nya, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan, wahai manusia janganlah kalian termakan godaan setan yang ingin yang memprovokasi kalian agar buka aurat, kam akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana setan telah berhasil mengusir bapak dan ibumu yaitu Adam dan Hawa dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, setan berhasil melepaskan dari keduanya, Adam dan Hawa pakaian keduanya, liyuriyahuma sawatihima, supaya keduanya memperlihatkan aurat keduanya. Maka berdasarkan surat Al-A'raf 27 ini, maka membuka aurat adalah tipu daya setan. Dan telah terjumus ke dalamnya banyak dari komunitas manusia di zaman ini. Dan boleh jadi mereka menamai buka-buka aurat, ya, itu mereka namai dengan ruqyah, dengan kemajuan. Watafannunan, dan kreasi seni. Kan keindahan tubuh wanita. Ya. Maka itu seni. Fatakawanat nawadi al-urah, maka terbentuklah di berbagai komunitas, di berbagai masyarakat manusia, nawadi al-urah. Klub-klub nudis, klub-klub telanjang, yang mereka bikin acara-acara dan semua orang yang masuk di acara tersebut disyaratkan harus telanjang bulat. Wa tafsa'as sufur fin nisa, maka buka-buka aurat pun tersebar di tengah-tengah wanita. Maka mereka tawarkan, para perempuan menawarkan badannya di depan para laki-laki tanpa rasa malu dan malu. Gratis. Ya. Karena tanpa malu. Maka ayuhal muslim, baik seorang muslim, innahu yajibu satul aurat, wajib hukumnya menutup aurat. Dan menutup aurat yang benar itu la yasifu basyaratahu, harus dengan kain yang tebal, yang tidak mendeskripsikan kulit, ya, bukan tipis dan transparan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. wahai anak keturunan Adam, sungguh kami telah ciptakan untuk kalian pakaian yang menutupi kejelekan kalian, yaitu menutupi aurat kalian. Famuwaratul aurati bilibas asatir, maka menutupi aurat dengan pakaian yang menutup, yang tebal dan tidak transparan. Amrun matlubun wa wajibun, satu perkara yang diperintahkan dan wajib hukumnya. Dan pengertian aurat dan batas aurat laki-laki, adzakar, dan dia adalah laki-laki dari pusarnya sampai lututnya, berdasarkan hadis Ali radhiallahu anhu, Nabi katakan, janganlah engkau nampakkan pahamu, jangan pula melihat paha orang lain, baik dia hidup ataupun mati. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, ghatti fakhidaka, tutupilah pahamu, fa innal fakhidha auratun, karena paha laki-laki itu aurat. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dinilai hasan oleh At-Tirmizi. Wa ma hadza kullihi, meskipun demikian, kita saksikan dengan sangat disayangkan banyak laki-laki yang saat melakukan ala-ala permainan, yaitu sepak bola, mereka nampakkan pahanya dan mereka tidak menutupi kecuali aurat besarnya saja. Dan ini adalah pelanggaran yang terang-terangan terhadap dalil-dalil di atas. Maka wajib orang ini untuk perlu diingatkan dan memperhatikan hal ini dan mengikat diri dengan aturan agama, dan tidak menoleh terhadap hal-hal yang menyelisih aturan agama. Sedangkan perempuan, pendapat penulis buku ini, seluruh badannya adalah aurat yang wajib ditutupi. Maka termasuk matanya kalau pakai kalimat ini. Kulluha auratun. Seluruhnya berarti termasuk matanya adalah aurat, mengingat sabda Nabi SAW, wal mar'atu auratun, dan perempuan itu adalah aurat. Dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiallahu anha, atusallil mar'atu, apakah seorang perempuan itu salat fidarin, dengan menggunakan long dress wa khimarin dan kerudung, wa laisat alaiha izarun, tanpa memakai sejenis sarung. Maka Nabi katakan, dakana dar'u sabiron, jika long dressnya itu longgar dan sangat panjang, yughatti dhuhura qadamaiha, sampai menutupi punggung telapak kakinya, maka tidak mengapa, tidak pakai izar. Rahu Abu Dawud, namun jika tidak, artinya jika tidak sampai situ, ya maka perlu ada kain bawahan yang menutupi bagian separuh badan yang bawah. Dilihatkan oleh Abu Dawud. Dan diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah, Nabi mengatakan, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai kerudung. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini diamalkan oleh para ulama. Annal mar'ata idha atrukat, bahasanya perempuan idha atrukat, atrukat artinya balir. Fasolat, lalu dia sholat, wa syai'un min auratiha, dan ada satu dari auratnya yang tersingkap, la tajuzu sholatuha, maka sholatnya tidak boleh, maka sholatnya terlarang. Hadil ahadis, demikian dalil dari hadis, ditambah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, janganlah perempuan menampakkan zinatahunna, daya tarik fisiknya, ila ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin, dalam mereka julurkan kudung-kudungnya menutupi kerah-kerah bajunya. Bukan malah kudung itu ditarik ke belakang kemudian diikatkan di belakang leher. Menjulurkanlah menutupi kerah-kerah baju sehingga menutupi bagian depan dan bagian belakang dan samping kanan dan kirinya. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka nampakkan daya tarik fisiknya kecuali kepada suaminya. Demikian juga firman Allah, wahai Nabi, katakanlah pada istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman, dalam mereka julurkan jilbab-jilbabnya. Ditambah firman Allah Ta'ala, wa iza sa'altumuhunna mata'an, maka jika kalian meminta sesuatu kepada mereka, istri Nabi, dan istri Nabi adalah teladan bagi wanita-wanita muslimah, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah sesuatu pada mereka di balik hijab. Dzalikum ataharu liqulubikum wa qulubihin, demikian itu lebih suci untuk hatimu dan hati mereka. Demikian di surat Al-Ahzab 53. Kemudian perkataan ditambah perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kami para istri Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ihram. Ini kisah Hajjatul Wada. Fa idza marra bina rijalu, yang pada kondisi ihram perempuan dilarang untuk memakai cadar. Namun sikap para istri Nabi dan sikap banyak perempuan ketika itu, jika marra bina rijal, jika ada lelaki yang lewat di depan kami, sadalat ihdana khimaroha, maka salah satu dari kami menjulurkan khimarnya, kerudungnya, ala wajiha, pada wajahnya. Fa'idha jawazuna, jika mereka telah melintasi kami, kasyafnahu, barulah kami membukanya. Ya, maka ya, mereka saat Hajjatul Wada dalam kondisi ihram, ya, ketika ada mereka pasang sesuatu di belakang kepalanya, maka jika ada lelaki lewat, kemudian ini dijulurkan hingga menutupi wajah. Ketika telah lelaki telah berlalu, baru kemudian mereka tarik lagi ke belakang sehingga wajahnya tidak tertutup. Yang ini merupakan pada dasarnya adalah kewajiban wanita dalam kondisi ihram. Hadi nusus, maka dalil-dalil ini dan dalil-dalil yang semaknanya yang ada dalam Quran dan Sunnah, dan itu sangat banyak dan terkenal, menunjukkan bahasanya perempuan itu anal mar'ata kullaha auratun, bahasanya bagian badan perempuan seluruhnya termasuk matanya adalah aurat. Amma marijal al-ajanib, ketika ada lelaki ajnabi, lelaki yang bukan suami, bukan mahramnya, maka tidak boleh nampak dari badan si perempuan tadi seun satu pun bagian ketika ada laki-laki ajnabi pada saat sholat atau di luar sholat. Adapun jika seorang wanita itu sholat di tempat yang kosong dari laki-laki ajnabi, maka dia membuka wajahnya saat sholat. Karena wajah bukanlah aurat dalam sholat, akan tapi aurat jika ada laki-laki yang bukan mahram. Maka tidaklah boleh pandangan laki-laki tersebut tertuju pada wajahnya. Wa innahu laminal mu'sifil muhzin, maka sungguh satu hal yang sangat disayangkan dan menyedihkan kondisi banyak dari perempuan di zaman ini, perempuan muslimat di zaman ini. Mereka telah mengkoyak, dalam artian melepas penutup auratnya, dan bermudah-mudah dalam masalah menutup aurat. Bahkan saling berlomba dulu-duluan dalam menampakkan daya tarik fisiknya. Dan memakai pakaian yang tidak menutup. Yang ini semua dilakukan dalam rangka mengekor wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang murtad. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, maka ini penjelasan panjang lebar dari penulis tentang pendapat pribadi penulis tentang masalah aurat wanita ketika di situ ada laki-laki ajnabi. Maka beliau mengatakan seluruhnya adalah aurat termasuk matanya. Namun ada pandangan lain dalam masalah ini. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya di depan laki-laki ajnabi sekalipun, maka seorang wanita boleh menampakkan wajah dan dua telapak tangannya. Kemudian sunnah Allah Ta'ala memerintahkan biqadrin za'idin ala satril aurat. Dalam masalah pakaian sholat, Allah perintahkan kadar yang lebih dari sekedar menutup aurat saat sholat. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut akhdu zina, memakai pakaian yang akan menunjukkan bagusnya penampilan. dalam firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak keturunan Adam, ketika kalian sholat, khudhu zinatakum, pakailah pakaian yang pakaian itu menjadi zina bagi kalian. Menjadi sesuatu yang memperbagus tampilan fisik kalian. Dan ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar menutup aurat, lebih dari sekedar menutup pusar sampai lutut saja. Karena jika seorang itu pakaiannya cuma, seorang laki-laki misalnya, cuma pusar sampai lutut, apakah bagus tampilannya? Layak untuk jadi foto ijazah atau apa? Tentu tidak, tentu tidak. Maka lebih dari itu pakaian, nah itu yang disebut dengan akhdhu zina dalam ayat ini. Nah, lebih dari sekedar menutup aurat. Maka surat Al-A'raf 31 dalil wajibnya menutup aurat saat sholat. Kenapa? Karena yang diperintahkan adalah lebih dari sekedar menutup aurat. Jika yang lebih dari sekedar menutup aurat itu diperintahkan, berarti menutup aurat diperintahkan. Jika diwajibkan untuk lebih dari sekedar menutup aurat, artinya menutup aurat wajib. Fa'amar, maka Allah perintahkan untuk memakai pakaian yang disebut zina, yang pakaian yang menyebabkan tampilan seorang itu nampak baik dan layak, tidak sekedar hanya menutup aurat. Mimma yadullu, maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim sepatutnya memakai pakaian yang terbaik dan terindah yang dia miliki ketika sholat. Lil wukuf, untuk berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang fayakunul muslim, maka seorang yang sholat dalam fi hadzal mauqif, dalam kondisi ini, ala akmali hayatin, dalam tampilan yang paling sempurna, zahiran wa batinan, dari sisi lahiriah demikian juga dari sisi batiniah. Kemudian syarat sholat yang ketiga adalah menjauhi najis. Di antara hal yang menjadi syarat sholat adalah menjauhi najis. Dengan seorang itu jauh najis itu, seorang musholli itu menjauhi najis. Wayakhlu, dan bersih dari najis tamaman secara sempurna 100%. Bersih najis di badannya, kainnya, dan tempatnya yang dia berdiri untuk sholat di tempat itu. Nah, apa itu definisi najis? Maka najis adalah qadharun makhsusun. Benda kotor tertentu, tidak semua benda kotor. Maka najis mesti benda kotor, namun tidak semua benda kotor itu najis. Seorang muslim diperintahkan untuk membersihkan diri dari benda kotor secara umum dan najis secara khusus. Yang yamna'u jinsu'a as-salata. Ya, jika ada benda semacam itu, maka dia terlarang mengerjakan sholat. Contoh benda najis adalah bangkai, kata beliau juga darah, dan ini pendapat jumhur ulama, bahasanya darah manusia adalah najis. Khamar, dan ini adalah juga pendapat jumhur ulama, yang mengatakan bahasanya khamar itu adalah najis secara fisik. Ini pendapat jumhur. Meskipun sebagian ulama semacam Al-Muzani, muridnya Syafi'i, mengatakan khamar itu najis, namun najis bukan najis fisiknya. Kemudian inilah yang dipilih oleh Al-Albani di Tamal Mumina, demikian juga Ibnu Thaimin di Sarhul Mumti. Khamar bukan najis secara fisik. Kemudian kencing, demikian juga berak, mengingat firman Allah, wa thiyabaka fatahir, maka bersihkanlah pakaianmu, kata Muhammad bin Sirin, bersihkanlah dengan air. Demikian juga sabda Nabi SAW, bersihkanlah dari air kencing, karena mayoritas siksa kubur gara-gara tidak becus dalam masalah kencing. Dan Nabi SAW merintahkan perempuan untuk membersihkan kainnya yang terkena darah haid, dan boleh sholat dengan kain tersebut. Nabi perintahkan untuk menggosok sandal ketika seorang itu mau sholat dengan memakai, dalam kondisi memakai sandal. Dan Nabi perintahkan untuk menuangkan air pada kencing yang terjadi di masjid, yang saat itu masjid lantainya adalah pasir. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya menjauhi najis. Maka sholat tidak sah ketika ada najis di badan orang yang sholat, atau pakaiannya, atau tempat yang dia sholat di situ. Demikian juga tidak sah sholat jika seorang itu membawa satu benda dan di benda tersebut ada najisnya. Membawa benda misalnya peci dan pecinya itu ada najisnya. Namun siapa yang melihat adanya najis pada dirinya setelah sholat dan dia tidak tahu kapan itu terjadi, maka sholatnya sah. Maka demikian juga seandainya dia sebelumnya telah tahu, sebelum sholat telah tahu ada najis, akan tapi lupa untuk menghilangkannya. Sadar kalau ada najis setelah selesai sholat, maka sholat juga sah menurut pendapat yang paling kuat. Dan jika seorang itu mengetahui ada najis di tengah sholat dan memungkinkan baginya menghilangkan, menyingkirkan najis tersebut tanpa banyak gerak, semacam cuma mencopot alas kaki atau sandal, atau mencopot surban, atau mencopot peci, maka adalah azalaha, dia azalahuma. Maka adalah dia menghilangkannya, menghilangkan najis dan sesuatu yang mengandung najis. Wabana, kemudian adalah dia lanjutkan sholatnya. Namun jika tidaklah memungkinkan untuk menghilangkan najis tersebut, karena najis tersebut ada di sarungnya dan dia tidak pakai celana. Ya. Kalau dia pakai celana, najis dia tahu ada najis di sarungnya, tinggal sarungnya dilepas, sholat lanjut dengan celana. Nah, tapi kalau tidak pakai celana, layan namakan min izalatiha, tidak memungkinkan untuk disingkirkan. Batalat as-salatu, maka sholatnya batal. Dan berkaitan dengan masalah bersihnya tempat, maka disinggung tentang tempat sholat, tentang makbarah. Tidaklah sah sholat fil makbarah di pekuburan, kecuali sholat jenazah di kuburan. Ini satu-satunya sholat yang sah di kuburan adalah sholat jenazah. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi itu seluruhnya adalah bisa jadi tempat sholat kecuali makbarah, kecuali pekuburan, pemakaman, dan al-hammam, dan kamar mandi atau tempat mandi. Diatkan oleh Khomsah. Khomsah itu empat sunan ditambah Ahmad. Kecuali Nasai, dilisai oleh At-Tirmidzi. Juga sabda Nabi SAW, janganlah kalian sholat menghadap kubur, jangan pula duduk di atas pusara makam. Diatkan oleh Al-Jama'ah. Jama'ah itu kutubu sitah, ilal Bukhari, kecuali Bukhari. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan, "Fala tattakhidul kubura masajida." Janganlah kalian jadikan kubur sebagai tempat sholat. Nah, kenapa ini dibahas di bab bersih dari najis? Ya, ini kenapa ini di sini dibahas di sini? Apa hubungannya dengan topik besarnya? Jawabannya adalah menimbang pendapat sebagian ulama tentang ilah larangan sholat di makbarah. Walaisatil ilatu, dan bukanlah ilah yang benar sebab pelarangan sholat di makbarah atau di dekat makbarah, bukanlah khawatir terkena najis. Wa innama, namun yang benar adalah khawatir kemudian kuburan tadi diagungkan, kemudian dijadikan sebagai berhala. Sehingga ilahnya adalah satu dari'ah, menutup jalan. Jangan sampai orang yang sudah dimakamkan itu nanti disembah-sembah. Ya, karena ulama berselisih pendapat tentang apa ilah, apa sebab dilarang sholat di makbarah. Al-Imam Syafi'i mengatakan adalah khusyatul najasa. Ya, khawatir terkena najis. Ya, karena di sini ada orang. Ya, kemudian ini jadi bangkai, hancur, nah ini jadi najis. Kemudian tanahnya bercampur dengan najis, maka najis. Ya, maka karena kekhawatiran sholat di situ, tanah yang bercampur dengan najis, maka tidak boleh sholat di situ. Namun ini ilah yang kurang tepat, ini ilah yang kurang tepat. Seandainya hal tersebut demikian, maka akan dibedakan antara makbarah yang baru dengan makbarah yang lama. Yang sudah umurnya puluhan tahun, itu sudah bersih. Najisnya sudah hilang. tercampur dengan najis itu sudah tidak ada. Namun Nabi tidak membedakannya. Maka ini menunjukkan bahasanya bukan karena kekhawatiran najis. Dilarang sholat di makbarah, di pemakaman. Namun ada pengecualian, yaitu sholat jenazah boleh di pemakaman. Maka boleh mengerjakan sholat jenazah di pemakaman karena perbuatan Nabi SAW. Dan perbuatan Nabi ini mentaksis larangan yang bersifat umum. Wa kullu ma dakhala fil ismil makbarah, dan semua wilayah, semua daerah yang masih bisa disebut pemakaman, yang itu adalah di sekeliling kubur-kubur, juga tidak boleh sholat di situ. Karena larangan itu mencakup makbarah dalam artian pusara makam, wa fana'uha alladhi haulaha, demikian juga halamannya yang ada di sekelilingnya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama, para a'imah sepakat, tidak boleh yubna masjidun ala kubrin. Tidak boleh membangun masjid di atas kubur. Ada kubur yang telah lama terlebih dahulu, kemudian bangunlah, dibuatlah masjid di atasnya. Ini ada makam, sudah sebulan yang lewat, kemudian orang membangun bangunan segi empat sebagai masjid. Itu yang dimaksud dengan membangun masjid di atas kubur. Demikian juga tidaklah boleh memakamkan mayat di dalam kubur. Artinya masjidnya sudah duluan, ada orang meninggal karena yang wakaf atau apa, dan dia minta agar dimakamkan di dalam masjid. Itu juga tidak boleh. Yang pertama apa? Masjid, kuburnya lebih ada terlebih dahulu, kemudian dibuatlah bangunan segi empat masjid setelahnya. Tidak boleh. Atau masjid sudah eksis terlebih dahulu, setelah itu dimakamkan orang tertentu di dalam masjid, ini juga tidak boleh. Nah, gimana solusinya? Jika masjidnya itu sebelum kubur, masjid dulu baru kemudian ada makam yang dimasukkan, maka ghuyira, maka ada dua pilihan kata beliau. Ghuyira, maka perlu diubah dengan bentuk kuburnya diratakan. Kuburnya diratakan sehingga tidak ada lagi bentuk kubur di dalam masjid. Yang terlarang adalah manakala masih ada bentuk kubur. Kalau sudah diratakan sehingga tidak ada bentuk kubur, maka tidak mengapa. Ini berlaku jika kuburnya sudah lama. Ini sudah 100 tahun di sini, ya sudah tidak ada ini apa-apanya. Maka ya tinggal yang jadi, yang nampak di atas sebagai indikator masjid, tinggal dibuang saja. Kemudian sehingga bentuk kubur sudah tidak ada. Atau binapsihi, dibongkar kuburnya, itu karena jadi, dan jika itu kubur yang baru. Kemudian jika masjidnya yang dibangun dibangun setelah ada makam, ini ada makam, baru kemudian dibuat bangunan segi empat sebagai kubur, sebagai masjid. Maka solusinya imma yuzal masjid, masjidnya dirobohkan. Maka merobohkan masjid tidak mesti tercela. Merobohkan masjid tidak mesti tercela. Tergantung kondisi masjidnya. Atau pilihan yang kedua adalah bentuk kubur dihilangkan. Bentuk kubur dihilangkan. Maka itu sudah jadi solusi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fal masjid alladhi alal qabr, maka masjid yang dibangun di atas kubur, ada kubur duluan kemudian dibangunlah masjid, tidak boleh sholat di sana, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, karena sholat di sana terlarang. Kemudian demikian juga tidaklah sah sholat di masjid yang kiblatnya menghadap kubur. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kuburi. Janganlah kalian salat ilal kuburi, menghadap kubur. Maka salat menghadap kubur kata beliau termasuk di dalamnya adalah salat di masjid yang kuburnya di luar bangunan masjid namun ada di sebelah baratnya masjid, dan itu secara langsung. secara langsung di luar tembok barat masjid itu ada makam. Menurut beliau ini termasuk dalam la tusallu ilal kuburi, janganlah kalian sholat menghadap kubur. Dan beliau menegaskan tidak sah sholatnya di masjid tersebut. Dan ada pandangan yang lain dalam masalah ini, ada sisi pandang yang lain dalam masalah ini, bahasanya yaitu fatwa Syekh Mukbil rahimallahu ta'ala, bahasanya semacam ini bukanlah termasuk sholat menghadap kubur. Karena yang terjadi orang itu sholat menghadap tembok masjid dan bukan sholat menghadap kubur. Realitanya itu sholat menghadap tembok masjid, bukan sholat menghadap kubur. Maka beliau berpandangan bahasanya itu tidak mengapa. Di sebelah barat, sekalipun di sebelah barat itu ada kubur dan itu langsung begitu setelah tembok adalah kubur, tidak apa-apa. Karena orang yang sholat di masjid tersebut bukan sholat menghadap kubur, namun sholat menghadap tembok. Tembok sudah cukup menurut beliau. Namun pandangan yang lain dalam masalah ini kita baca di sini, kita lihat di sini. Kalau beliau tidak, kalau penulis mulakhas fiqhi, tidak. Kalau di sebelah barat itu ada kubur, di tembok sisi barat itu ada kubur, maka teranggap sholat menghadap kubur. Kemudian tidaklah sah sholat di toilet. Wayal marahid. Dan itu adalah tempat buang hajat, al-marahid toilet, al-mu'addah yang disiapkan untuk buang hajat. Masa iya sih ada orang sholat di toilet? Ini kita jumpai pertanyaan semacam ini untuk orang-orang yang kerja di negeri kafir. Pernah ada orang tanya lewat email dari Jepang atau mana, dia tidak, majikannya tidak mengizinkan untuk sholat, tidak memberikan waktu untuk sholat, sehingga dia tidak mungkin sholat kecuali di toilet. Jadi kalau ke toilet boleh, kan? Kalau ke toilet, izin ke toilet boleh, namun izin sholat tidak boleh. Hanya satu-satunya cara untuk bisa sholat, ya sholat di kamar mandi. Maka pada dasarnya hukum asalnya tidak sah sholat di toilet. Namun kalau solusinya kondisinya demikian, gimana lagi? Keluar kerja belum memungkinkan, majikan tidak memberikan izin sama sekali di jam kerja untuk sholat. Kalau alasannya mau ke belakang, mau ke toilet, malah tidak apa-apa, ya silakan. Jadi kalau saya sholat sebentar, padahal sama itu ke ini. Boleh jadi BAB itu sama, kemudian untuk sholat kurang lebih sama. Ini 5 menit, ini 5 menit ya. Namun kalau ngomongnya untuk sholat tidak boleh sama majikannya. Namun kalau ngomongnya mau ke toilet, ke WC, malah tidak apa-apa. Akhirnya ya solusi amannya menurut kondisi yang ada, ya dia sholat di kamar mandi, sholat di toilet. Ya, maka hukum dasarnya tidak boleh, tidak sah. Ya, namun kondisi darurat tentu berbeda, membolehkan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh, bahkan tidak sah. Maka terlarang sholat di dalam toilet karena dia adalah dibangun untuk najis, dan karena syariat melarang mengingat Allah di tempat tersebut, maka sholat ya lebih-lebih lagi terlarang. Dan di samping itu, karena tempat buang hajat adalah, Nabi katakan, adalah tempat yang dihadiri oleh setan, sehingga doa masuk tempat tersebut adalah berlindung dari setan. Demikian juga tidaklah sah sholat khusus di tempat al-hammam, tempat untuk yang khusus untuk cuma untuk mandi. Itulah mahal satu tempat yang disiapkan khusus untuk mandi, karena dia adalah tempat terbukanya aurat dan tempat tinggalnya setan, tempat bercokolnya setan. Wal man yasmul, dan larangan mencakup kulluma, ya. Apa kalau cetakan yang lain? Kulluma apa? Yughlaq. Yasmul kullama yughlaq alaihi babul hamam. Itu mungkin bukan yughlaq, yutlaq. Ta. Bukan gha. Tapi kalau yutlak, kalau yutlak harusnya ismul hamam. Kalau yutlak, maka yutlak alaihi ismul hammam. Semua yang bisa disebut kamar mandi atau tempat mandi. Itu kalau pakai yutlak, namun enggak pakai bab, namun pakai ism. Kuluma yutlak alaihi hammam. Itu yutlak, namun ini bab, berarti ya yuglak ya, memang pasangannya ya. Ya, semua yang yuglak alaihi, semua yang kemudian digembok, ditutup, ditutup adanya babul hammam, pintu kamar mandinya. Nah, gimana kalau kamar mandinya pintunya tidak ditutup? Atau tempat mandinya tidak tertutup? Fala tajuzu sholatu fi, maka tidak boleh sholat padanya. Ala kulli hal, yang jelas adalah tempat karena ilahnya adalah kasful aurat, tersingkap membuka aurat. Itu ada tempat untuk buka aurat. Maka tidak boleh sholat di sana. Baik itu kamar mandi kecil atau ya di tempat kita pemandian besar, kolam renang atau semacam itu, sholat di situ tidak boleh. Maka ada musola di kolam renang itu tidak manfaat. Ya, musola di kolam renang ya kan, itu wilayah kolam renang tidak boleh sholat di situ karena dia mahal kasful aurat. Demikian juga tidaklah sah sholat di aqtanil ibil. Aqtanil ibil adalah al-mawatin, tempat yang unta itu tinggal di sana dan berkandang di sana, kembali ke sana setelah sore apa digembalakan, dia takwi ilaiha, kembali ke sana, berarti kandang unta. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih enak yutlak ya. Kalau yutlak alil hammam artinya yang disebut hammam. Ya. Semua yang disebut hammam. Ya, tempat untuk mandi. Tapi enggak pakai bab. Tapi lebih kalimatnya lebih nyambung kalau yutlak. Ya, apakah lutut itu termasuk aurat? Bolehkah menampakkannya? Kalau menurut pandangan berdasarkan apa yang tadi kita bahas, paha adalah aurat, maka lutut itu yang ahaulal hima namanya di hadis, orang dekat-dekat dengan daerah terlarang. Ya, karena jika lutut itu tersingkap, maka peluang besar paha tersingkap. Ya, maka mimba bi saddu dharai, mimba bil ihtiyat, maka dalam rangka hati-hati dan menutup kejelekan, harusnya lutut juga ditutupi. Bahkan mungkin di bawah lutut pun perlu ditutupi untuk tidak tersingkapnya aurat sebenarnya. Bagaimanakah orang yang mengalami koma selama 2 bulan, apakah dia wajib mengqadha? Jawabnya tidak. 2 bulan koma, maka dia dikiaskan dengan orang gila yang hilangnya akalnya orang gila, sehingga tidak berkewajiban untuk qadha. Apa hukumnya mendoakan seorang yang sudah meninggal namun mendoakannya berada di kuburan? Boleh-boleh saja. Ya, bahkan di antara tujuan ziarah kubur adalah mendoakan orang yang telah meninggal. Dan tentunya doanya di kuburan. Sebagaimana Nabi SAW terkadang beliau pergi ke Baqi dan mendoakan orang-orang yang dimakamkan di Baqi. bagaimana kau menampakkan paha laki-laki di depan laki-laki yang lain di tempat tertutup, misalnya di dalam rumah? Tadi telah ditanyakan kepada Nabi, gimana kalau kami bersama dengan orang lain, bolehkah kami menampakkan aurat dan paha adalah aurat? Nabi katakan jangan nampakkan. Gimana kalau sendirian, bolehkah cuma pakai celana dalam, ya? Karena mentang-mentang di kamar, Nabi katakan juga jangan. Bagaimana menyikapi penentuan waktu sholat tahunan yang telah dicantumkan pada kalender? Apa yang perlu ditanyakan? Kalau memang tidak ada kesalahan, ya tidak mengapa. Dan dalam hal ini boleh pakai hisab untuk penentuan waktu sholat. Kenapa? Karena Nabi tidak memerintahkan untuk melihat matahari. Yang Nabi katakan sholat waktu duhur sejak matahari bergeser sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. Maka semua cara, Nabi tidak menyebutkan cara. Cara untuk mengetahui hal tersebut. Yang penting waktu itu dilaksanakan di sholat itu dilaksanakan di waktu itu. Lain hanya dengan puasa, Nabi perintahkan. Nabi juga telah menentukan caranya. Ketika bulan Ramadan telah tiba dan caranya telah Nabi tentukan. Kalau untuk sholat, Nabi cuma menentukan waktunya tanpa menentukan cara untuk mengetahui waktunya. Sehingga karena caranya tidak ditentukan, maka ada kelonggaran. Maka pakai hisab tidak mengapa. Sehingga selama hisabnya itu terbukti tidak terbukti keliru, maka boleh-boleh saja memakainya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.